Hai manusia, sungguh telah Allah ciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wahai sahabatku, perbedaan adalah takdir, namun menyikapi perbedaan dengan benar adalah tugas mulia kita. Berbeda bukan berarti menjadi lawan untuk saling membenci, menyakiti, dan menghancurkan. Bukankah kita tercipta dari ibu dan bapa yang berbeda? Perbedaan suku, bangsa adalah kehendaknya agar kita semakin kaya dengan persaudaraan, jua wawasan. Andai pun kita tidak bersaudara karena iman, maka kita adalah bersaudara karena kemanusiaan. Sama-sama ciptaan Allah, makhluk yang paling utama. Sama-sama keturunan Nabiullah Adam dan Hawa. Kita adalah sama. Sama-sama mengharapkan ketentraman. Sama-sama merindukan kedamaian. Kita sama-sama tidak mau disakiti, dilukai, dizalimi. Sahabatku, hormatilah perbedaan. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tatap saudaramu dengan penuh senyum kesejukan. Tebarkan salam, sapa dengan penuh kehangatan. Bersikaplah rendah hati, penuh kesopanan dan santun. Lakukanlah dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Inilah din as-salam. Inilah agama pembawa perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta alam.